Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, kemarin sudah kami berikan sebuah faedah yang tercatat dan tertulis pada papan tulis, yaitu mengenai asar yang sangat bagus yang sering diungkapkan oleh para asatidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dan juga para masyayikh Ahli Sunnah wal Jamaah mengenai adab dan anjuran serta arahan di dalam mengambil ilmu, yaitu asar Muhammad Ibn Sirin rahimahullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Abul Husain rahimahullah di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, yaitu asar, anak ulangi sekali nanti antum setorkan yang sudah suruh menghafal, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Ini asarnya sangat bagus yang perlu dihafal barakallahu fikum sebagai mizan timbangan kita dalam mengambil ilmu. Tidak sembarang orang kita ambil ilmu, namun diambil ilmu dari ahlu sunnah saja, jangan yang lainnya sudah. Itu juga nasihat dari seorang imam Muhammad bin Sirin rahimahullah dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Fayungdar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Wayungdar ila ahli bid'ah falayukhad hadithuhum. Dilihat dari ahli sunnah diambil hadisnya. Dilihat dari ahli bid'ah jangan diambil hadisnya. Maksudnya jangan diambil ilmunya. Tafadhal, bismillah. Antum sudah hafal? Tafadhal. Qala al-imam Muhammad Ibn Sirin. Qala Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahu ta'ala, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Rawahu Muslim. Naam barakallahu fikum ahsan. Tafadhal indak. Qala al-imam. Kita bayar al-imam ya. Amman ta'khuduna. Naam, tafad, rawahu. Ewa naam, tafaddal. Qala al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadha ilma dinu fanduru amman ta'khuduna dinakum. Rawahu. Naam, ahsan, tafaddal. Akhba Naufal, hafidhta. Ewa naam. Dinun. Aman. Aman tak kuduna. Aman tak kuduna. Dinakum. Ewa namro. Ewa ahsan. Barakallahu fiikum. Tafadhal. Andak. Si bawahan. Ala bas na'am barakallahu fikum tafadhal indak ya ya Allah musta'an na'am tafadhal. Ayo na'am barakallahu fikum tafadhal indak ya Abu Bakrin Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn aman ta'khuduna. Ruahu? Naam, tafadhal 'indak. Ayo. Abu Man anta? Abu Man? Anta Abu Man, anta. Abu Man? Ayo antak ya Abu Ubaidillah. Tafadhal. Naam, faddal andak. Abu Man anta? Ha? Ayo, faddal andak ya akhan Abdul Razak. Ya Abdul Fattah, naam. Faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadha ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna, fanduru amman ta'khuduna dinakum wa muslim. Ayo, naam, faddal. تفضل عندك. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وهم مسلمون. نعم بارك الله فيكم. إن شاء الله semuanya sudah faham artinya ya dan maknanya insya Allah faedah yang lainnya menyusul. Sekarang kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Kita sekarang masih berada pada juz yang ketiga dari surat Al-Baqarah, akhir-akhir daripada surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan masuki ayat yang membahas tentang ultimatum peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya riba, tentang bahaya riba. Yaitu ayat yang ke 278 sampai 281 itu semuanya mengenai ritual ribawiyah, sangat berbahaya sekali. Naam, oleh karena itu jangan mencoba-coba ikut-ikutan ritual ribawiyah. Naam barakallahu fikum, buka usaha, toko, dipinjamin uang dari pihak bank, jangan mau. Naam ya, karena membalikannya mesti lebih dari yang dipinjamkan. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan, saksikan saja yang sudah terjadi. Maksudnya ya, benar enggak ini, Pak? Benar, naam. Seperti itu. Oleh karena itu terus bagaimana kalau kita mau usaha? Kalau punya uang jalankan, kalau enggak punya nyari kerja. Apa maksudnya? Jadi untuk masalah riba ini enggak sembarangan, nanti tantangannya perang melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang berani coba? Nah, lawannya Allah dan Rasulnya. Sudah tahu riba malah dia ngikut riba lagi. Itu bahaya sekali. Nah, oleh karena itu enggak sembarangan mau ribawiyah dalam pinjam meminjam atau di dalam jual beli atau di dalam ritual-ritual yang lainnya yang tentunya ada riba, hati-hati. Pokoknya hati-hati. Enggak usah banyak enggak perlu. Pokoknya hati-hati. Paham ya? Karena riba ini bahaya sekali. Naam, pemakan harta riba kena laknat. Yang memberi makan harta riba kena laknat juga. Paham ya? Kemudian apa barakallahu fikum, yang menulis sekretarisnya itu kena laknat juga. Yang menyaksikan tok nyaksikan gini aja sebagai bukti kena laknat juga. Ngeri. Yang jelas perkara riba ini bukan perkara sembarangan. Allahu musta'an. Kita lihat qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Perhatikan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. In di sini dalam ilmu bahasa Arab namanya in syartiyah. Syaratnya jika kalian benar-benar beriman, tinggalkan riba. Berarti kalau kalian tidak meninggalkan riba, berarti keimanan kalian itu belum dikatakan beriman yang sempurna. Allahu musta'an. Termasuk bentuk salah satu kesempurnaan imannya seorang meninggalkan ritual ribawiyah. Allahu musta'an. Ustaz, uang anak banyak ustaz. Berapa? 2M katanya. Nah, anak bingung nyimpannya. Cari solusinya. Solusinya banyak kalau dia mau. Paham ya? Dibelikan sesuatu yang bisa disimpan, mungkin emas batangan atau yang semisalnya, atau dibelikan tanah di tempat yang strategis, sertifikatkan sekalian sudah selesai. Nah, kalau itu pun masih ditempuh enggak bisa, baru dicarikan jalan yang lain. Tapi tempuh dulu gitu loh. Bukan nanya tapi tujuannya untuk membolehkan, jangan. Barakallahu fikum, Allah musta'an. Karena perkara riba ini bahaya sekali ya. Banyak orang yang banyak alasan. Namullah musta'an. Dan banyak orang menggunakan lafaz darurat. Karena para masyayikh Ahlussunnah, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin atau yang lainnya mengatakan haram menyimpan uang di bank kecuali darurat. Nah, darurat ini banyak orang yang keliru dalam memaknakan darurat. Dikit-dikit darurat, belum menempuh solusi yang lain sudah ngomong darurat. Keliru enggak? Keliru. Hati-hati barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Dulu yang berlalu, yang belum tahu bagaimana, tidak masalah. Nah, uang kalian yang dulu milik kalian, ambil. Nah, tidak perlu kalian mengulangi lagi terjun dalam riba tersebut. Paham itu ya? Nah, falakum ru'usu amwalikum, nanti disebutkan nanti ayatnya. Allahul musta'an. Nah, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. In apa disini? In syartiyah. In disini, in syartiyah. Syaratnya jika kalian benar-benar menjadi orang yang beriman, tinggalkan sisa-sisa riba. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Memang gajinya banyak, orang kerja di bank itu banyak sekali gajinya. Banyak yang cerita dan ada orang datang ke anak langsung, ada. Nah, kemudian cerita, Ustaz, anak ini kerja di bank gini-gini, walaupun gajinya banyak tapi enggak tenang hati rasanya. Benar enggak kira-kira? Karena sudah tahu hukumnya gitu loh. Paham ya? Tapi alhamdulillah tidak lama kemudian orangnya keluar. Nah, kemudian ikhwah tersebut, ya semoga masih istiqomah ya, ikhwah tersebut akhirnya meninggalkan secara total, sudah enggak ikut lagi kerja di bank. Jualannya apa? Kentucky. Paham ya? Lebih tenang hatinya daripada gaji dari bank tadi itu. Memang cepat kaya, tapi uang mana? Uang apa itu loh? Paham ya? Perlu diperhatikan itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Na'am barakallahu fikum, ya man amantum billah wa taba'tum rasulahu khafullah. Wahai orang yang kalian beriman kepada Allah dan mengikuti rasulnya, takutlah kalian kepada Allah. Watruku talaba ma baqiya lakum min ziyadatin ala ru'usi amwalikum allati kanat lakum qabla tahrim riba. Artinya, tinggalkanlah permintaanmu untuk meminta sisa-sisa tambahan dari uang kalian yang dahulu apa? Sebelum diharamkan riba. Maksudnya, kalian minjamkan uang 3 juta misalkan, nah kemudian pernah menjanjikan nanti kalau ngembalikannya 3,5 ya. Setelah tahu hukumnya, tinggalkan itu, ambil uangmu yang inti 3 juta intinya. Sisanya itu enggak usah diambil lagi sudah. Karena sudah tahu hukumnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, berbeda kalau hadiah misalkan, ya akhi ana pinjam uang mau bisnis nih, berapa? 3 juta. Ternyata setelah itu dipakai tuh bisnis, Masya Allah, berjalan lancar, 3 juta modalnya. Paham ya? Langsung mendadak satu pekannya, na'am barakallahu fikum, menghasilkan 1M. Bersyukur dia, senang. Akhirnya datang ke si fulan tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Afan ya akh, ini mengembalikan uang yang kemarin 3 juta anak pinjam. Nah, jazakallahu khairan misalkan. Kemudian setelah itu, ya alhamdulillah anak bersyukur, antum sudah minjamin anak untuk bisnis. Dan alhamdulillah rezeki lancar dan juga bisnis pun lancar, ini ada hadiah buat antum. Itu enggak masalah hadiahnya. Paham ya? Yang dilarang itu persyaratan yang di awalnya. Nanti kalau untung bagi-bagi ya. Nah, ini hati-hati ini. Paham ya? Kemudian nanti kalau mengembalikan, kalau untung sekian ya, itu hati-hati. Walaupun dengan istilahnya polesan-polesan ucapan yang sangat istilahnya kelihatannya kecil, berbahaya itu. Paham ya? Minjaminnya minjami saja udah. Dibalikkan modalnya udah, itu intinya milik kita 3 juta tadi. Mafhum contohnya insyaallah ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Karena seringnya seperti itu. Kita lihat di sini. Na'am disebutkan sini barakallahu fikum, qala al-mufassirun asbahumullah in kuntum muhaqqiqina imanakum qawlan wa amalan. Jika kalian benar-benar merealisasikan keimanan kalian secara ucapan dan amalan. Apa itu artinya merealisasikan? Benar-benar mewujudkan, paham ya? Benar-benar merealisasikan, mewujudkan keimanan kalian secara ucapan dan amalan, tinggalkan tadi itu. Tambahan dari uang kalian itu tinggalkan. Maksudnya kalau minjamkan 3 juta, yang ngambilnya 3 juta itu milik antum. Milik kalian itu loh. Jangan malah nanti kalau terlambat didenda, misalnya denda ini berhati-hati juga. Allahul musta'an, walaupun dinamakan denda, na barakallahu fikum al-ibrah bil haqa'iq. Yang jadikan patokan standar itu hakikatnya, bukan sekedar namanya beda. Paham ya? Nah, paham maksudnya ya? Minjam 3 juta, mengembalikannya berapa? Mengembalikannya pun kalau sesuai dengan temponya sudah riba misalkan. Minjamnya 3 juta, mengembalikannya 3,5, itu kalau tepat dengan tempo atau waktunya. Kalau terlambat didenda lagi. Tambah apa? Tambah besar lagi. Allahul musta'an, berarti tidak menolong ya. Justru di situ ada unsur mendzalimi. Allah musta'an. Apa itu kedzaliman artinya? Ahsan, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kebijaksanaan, lawannya apa berarti? Bijaksana itu apa berarti? Hikmah. Dibantu. Apa? Kalau zalim, kedzaliman meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kebijaksanaan atau hikmah apa berarti? Naam, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maaf salah ya. Syekhul Islam siapa namanya? Santai aja. Siapa? Ahmad bin? Sudah ada antum kasih tahu belum? Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad bin Abdul Halim. Insyaallah ingat-ingat ya. Abu Hurairah. Naam barakallahu fikum. Abu Talib. Abu Talib. Abdul Manaf. Abdul Muthalib. Syaibatul Hamdi. Ahsantum barakallahu fikum. Itu semuanya naam dihafalkan, diulang-ulang ya. Naam, karena menghafal nama-nama naam para sahabat atau nama-nama sebagian naam barakallahu fikum tokoh-tokoh atau yang semisalnya, tentunya naam barakallahu fikum tokoh-tokoh Islam atau istilahnya para pendahulu yang istilahnya berkaitan dengan naam sejarah Islam ini, barakallahu fikum termasuk perkara yang penting juga. Paham ya? Terutama misalkan kisah nabawiyah atau kisah nabi, barakallahu fikum, nama-nama para sahabat, nama-nama naam barakallahu fikum para sebagian para tabi'in atau yang semisalnya. Naam. Namun tidak masalah, kita lanjutkan di sini. Qala Allah azza wa jal, Allah taala berfirman ayat yang berikutnya, jika sudah diingatkan untuk meninggalkan riba kok tidak mau, perhatikan. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Hati-hati. Ultimatum yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-279 dari surat Al-Baqarah juz ketiga. Apa ultimatumnya? Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mengerjakan, tetap senang dengan riba, tetap ikut ritual riba, sudah tahu hukumnya, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang menang kira-kira? Siapa yang berani melawan Allah dan Rasulnya? Hati-hati barakallahu fikum. Menyelisih Rasulullah dan antamannya berat. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati. Orang yang menyelisih perintah Rasulullah akan ditimpa padanya sebuah fitnah, sebuah bala, petaka, bencana, atau ditimpa padanya adab yang pedih. Nah ini melawan Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Jika kalian tidak mengerjakan, tidak meninggalkan riba tadi, maka persiapkanlah, kumandangkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau tobat bagaimana? Wa in tubtum, jika kalian tobat, falakum ru'usu amwalikum. Maka harta-harta kalian yang inti, modal kalian, milik kalian. Apa maksudnya? Harta yang kalian pinjamkan berapa? 3 juta. Ya 3 juta itu milik kalian. Enggak usah ngambil tambahannya. Apa maksudnya? Nah, Ustaz Anan nyimpan 5 juta di bank. Bagaimana Ustaz Anan sudah tobat ini? Ambil 5 juta sudah selesai urusan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Daripada ribet-ribet istilahnya gitu ya. Itu hukum globalnya seperti itu. Allahul musta'an. Tapi kalau tidak tobat apa tadi? Perang melawan Allah dan Rasulnya. Ngeri sekali. Jika kalian tobat, falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Lah kok bisa mendolimi, bagaimana? Lah kalian kalau misalkan minjamkan 3 juta, nyuruh orang membalikannya 3,5, dolimi gak itu? Mendolimi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian wa la tudlamun, dan kalian tidak didolimi. Paham ya? Kalian tidak didolimi. Maksudnya bagaimana kalian tidak didolimi? Nah barakallahu fikum. Karena harta kalian ketika digunakan untuk ritual ribawinya tentunya, walaupun secara tidak langsung apa, terdolimi dia. Paham ya? Terdolimi. Allahul musta'an. Oleh karena itu perlu berhati-hati. Ancamannya berat. Ancamannya apa tadi? Melawan siapa? Allah dan Rasulnya, ngeri sekali. Tapi kalau tobat, harta yang inti milik kalian, milik kalian. Enggak perlu ngambil tambahannya. Mohon soalannya ya. Ini ultimatum yang sangat keras dan juga perlu diperhatikan karena perkara ribawiyah ini enggak sembarangan. Nah, barang-barang yang mengalami riba disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih ada 6 barang. Ada 6 barang yang mengalami riba. Sebutkan antum. Apa saja? Emas, perak, bur, syair, kurma, garam. Ya, 6 barang ini mengalami riba. Maksudnya bagaimana? Kalau kalian ingin tukar menukar harus mislan bimislan sama-sama. 1 gram dengan 1 gram. Ustaz, ana ini mau nukar emas 1 gram mau tak tukar dengan 2 gram bagaimana Ustaz? Dijual dulu 1 gram uangnya untuk beli 2 gram. Tambah urusan dia. Adapun kalau langsung tukar langsung jenis beli atau baik enggak boleh. Paham ya? Masalah emas ada ribanya. Masalah perak ada ribanya. Paham ya? Nah, ini mislan mislin ya dan miyadin. Takabut serah terima langsung itu hukum asalnya. Paham ya? 6. Berapa emasnya nih? 1 gram. 6. Tukar 1 gram boleh enggak? Oh, boleh misalkan. Nah, di situ transaksi langsung ya dan miyadin, mislan bimislin, 1 gram 1 gram. Serah terima langsung. Paham ya? 6. Ini uangnya baru keluar di bank ya? Iya. Berapa ini? Ini 100 ribuan ini. Harganya berapa? Yang 100 ribu ini kalau dibeli dengan uang yang sudah kusut, harganya 100 ribu atau 105 ribu misalkan. Nah, riba di situ sudah. Paham ya? 6. Kapan bolehnya? 100 ya 100. Mau enggak kira-kira mereka? Enggak mau. Nyari untung. Tapi kan riba, hati-hati. Paham ya? Untuk masalah mata uang yang tadi ya, kalau mata uangnya sama-sama rupiah, harus sama-sama. 100 ribu dengan 100 ribu. Mau kusut enggak kusut, 100 ribu. Paham ya? Tapi kalau beda mata uang, dolar dengan rupiah, silakan tabadol diukur dengan kadarnya. Paham ya? Karena enggak mungkin 100 dolaran tukar 100 ribu. Paham ya? Paham maksudnya ya? Jadi perkara riba enggak sembarangan ya. 6 benda yang mengalami riba, sebutkan ulangi lagi. Emas, perak, bur, syair, garam, kurma. Hadisnya sahih, yaitu kisahnya seorang yang waktu itu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nah dia menukar apa kurma yang jenis bagus ditukar dengan kurma yang jelek dengan dua sok, satu sok ditukar dengan dua sok, satu sok itu berapa mut? 4 mut, 4 raupan, paham ya, globalnya 4 raupan. Nah, satu sok kurma yang bagus ditukar dengan dua sok kurma yang jelek. Kata Rasulullah apa? Ainur riba. Inilah riba. Kata Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya itu enggak boleh gitu loh. Terus bagaimana solusinya? Dijual dua yang jelek tadi itu untuk beli yang satu. Tahu maksudnya? Dijual yang dua sok yang jelek tadi untuk beli satu sok yang bagus. Maafkan soalnya ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi solusinya seperti itu. Hati-hati. Ikhwani fiddin a'azzani wa'azzakumullah. Nah, perkara riba bukan perkara yang sepele. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Fa in lam tartadi'u amma nahakumullahu anhu fastayqinu biharbin minallahi wa rasulih. Artinya, jika kalian tidak meninggalkan, jika kalian tidak menghardik nam dari apa yang Allah telah larang kepada kalian, maka yakinlah bahwasanya akan ada peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Kalau perang itu sudah melawan Allah dan Rasulnya, jangan harap menang. Paham ya? Mesti kalahnya. Karena menentang syariat itu loh. Menentang syariatnya Allah dan menetapkan, Rasul dan menetapkan ini halal ini haram, dia malah mencari pilihan yang lain, pilihan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Layak enggak dalilnya? Maka la nu'minu wa la mu'minatu illa qadallahu rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyar. Wa may yasallahu taw yakun ayyakuna lahumul khiyar min amri. Ayo. May yasallahu rasuluhu faqadallahu dalalan. Naam, dalilnya dalam surat Al-Ahzab itu bisa dilihat sendiri. Na'am barakallahu fikum ma'am. Makana wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, itu ya. Naam. Wa may ya'sillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya tidak selayaknya bagi seorang wanita, lelaki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, ini halal, ini haram, dia malah mencari pilihan yang lain. Wah, enggak cocok ini. Enggak cocok kalau diikutkan dengan zaman sekarang kita, zaman modern. Mau jadi salafi gaul, enggak ada salafi gaul itu. Paham ya? Kalau mau gaul, gaul sana. Sama orang-orang yang jauh dari ilmu. Kalau salafi gaul itu enggak ada. Sekarang katanya ada celana model baru, Ustaz. Celana cingkrang, di bawahnya ada karetnya gitu, model gaul. Pokoknya salafi gaul enggak ada. Salafi itu yang ikuti zaman para salaf. Gaul gimana? Salafi itu ikuti zaman siapa? Zamannya para salaf, para sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Paham ya? Jangan jadi salafi gaul ya. Allah Al-Musta'an dan banyak bergaya, jangan. Allah Ta'ala itu yang kita lihat apanya sih? Allah Ta'ala melihat kita apanya? Bukan postur tubuh yang dilihat itu. Bukan pula harta yang dilihat. Tapi amalan dan juga hatinya. Enggak usah gaul-gaulan udah. Paham ya? Nah, kalau mau gaul pakai sorban. Paham ya? Nah, pakai imamah. Pakai peci yang internasional. Bukan yang nasional loh ya. Nah, internasional yang putih-putih itu atau yang telinga bukan bukan nasional. Paham ya? Allah Al-Musta'an. Tapi kalau mau gaul bukan bersama Al-Sunnah. Paham ya? Al-Sunnah itu enggak ada. Salafi gaul itu enggak ada. Allah Al-Musta'an. Allah Al-Musta'an. Hati-hati ya. Naam, kembali kepada inti pembahasan kita, ayat yang disebutkan tadi itu ancaman yang sangat berat. Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum, sebuah syariat, kemudian dia mencari pilihan yang lain, hati-hati. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allahul musta'an. Nasallallahu assalamatul afiyah. Kita lanjutkan. Wa in raja'tum ila rabbikum wa taraktum aklar riba, falakum akhdhu amwal, falakum akhdhu malikum min duyunin. Duna ziyadah, perhatikan ini. Jika kalian mau kembali kepada Rabb kalian dan kalian meninggalkan makan harta riba, maka boleh bagi kalian mengambil harta kalian berupa hutang tadi tanpa tambahan. Yang dihutangkan berapa? 3 juta ya, ambil 3 juta itu, enggak perlu embel-embel. Paham ya? Embel-embel itu istilahnya enggak perlu tambahan-tambahan. Paham ya? Naam, Allahul musta'an. Yang jelas paham maksudnya ya? Naam, barakallahu fikum, seperti itu. La tadlimuna ahadan, kalian tidak mendzalimi seorang pun bi akhdhi ma zada 'ala ru'usi amwalikum, dengan mengambil tambahan dari harta yang kalian pinjamkan. Jadi kalau kalian mengambil harta lebih dari harta yang kalian pinjamkan, zalim enggak ini? Zalim. Karena kedzaliman apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adapun lawannya adalah hikmah, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hati-hati, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Naam, wala yadlimukum ahadun binaqsi ma aqradtum, dan enggak ada seorang pun yang menzalimi kalian dengan mengurangi apa yang kalian pinjamkan. Yang kalian pinjamkan berapa tadi? 3 juta. Dia enggak akan mengurangi, membalikkan 3 juta juga. Terus gimana Ustaz kalau dia masih lama membalikannya? Wah, dalam artian sudah jatuh temponya kok belum dibalikkan juga, bagaimana? Kalau kita mau solusi, lihat ayat yang berikutnya. Paham ya? Ayat berikutnya solusinya. Solusinya bagaimana solusinya? Nah, barakallahu fikum, solusinya ditunda sampai waktu yang Allah mudahkan. Satu, kalau lebih baik lagi mana? Dimaafkan. Sudah, enggak usah bayar, 3 juta aja kok. Misalkan ya, itu contoh aja ya. Nah, barakallahu fikum, wah, anak kasihan juga sama si fulan. Kenapa? Dia minjam 3 juta tapi kasihan belum bisa balikkan. Sudah, enggak masalah, enggak usah dibalikkan. 3 juta aja kok. Misalkan ini ya, ini contoh, ini lebih baik lagi seperti ini, dimaafkan. Tapi kalau nunda itu sudah bagus. Nunda, yaudah nanti kalau Allah Ta'ala mudahkan aja. Kalau sekarang belum bisa balikkan ya gak masalah. Gak ada denda-dendaan misalkan. Nah itu sudah bagus kan. Lebih bagus lagi dimaafkan itu loh. Gak masalah, cuma 3 juta insya Allah. Allah yang gantikan misalnya. Paham ya? Dimaafkan berarti dia gak bayar hutang udah. 3 juta dah. Paham ya? Beres sudah. Paham ya? Allahul musta'an. Nah, Allahul musta'an itu ayat yang berikutnya. Na'am barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Karena sambungannya kita baca ya, afan ya, kita baca karena sambungannya di sini. Qalallahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Jika orang yang punya hutang atau yang pinjam hutang tadi itu punya kesulitan untuk mengembalikan, maka tundalah sampai Allah Ta'ala mudahkan. Tundalah sampai waktu yang dimudahkan. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, tanpa denda. Tapi kalau kredit motor di dealer. Kredit motor dealer-dealer yang awam, yang jauh dari ilmu itu. Kalau terlambat didenda enggak? Denda. Allah musta'an, Allah musta'an. Jual beli kredit itu boleh, tapi hilangkan denda. Apa maksudnya? Kontan 10 juta, kredit 10 juta setengah. Ya 10 juta setengah sampai nanti gitu loh. Nah, kalau terlambat sedikit atau didenda, ya udah masuk dalam riba. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Ini yang pertama. Fanadiratun ila maisarah, tunda sampai waktu yang dimudahkan. Yang kedua, wa antasaddaqu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian sedekahkan, sudah enggak masalah, enggak usah bayar aja lah. Itu lebih baik lagi untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Paham ya? Tapi jarang sekali seperti itu ya. Tapi ada itu loh. Walaupun jarang tapi ada itu loh. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi, yang seperti ini masyaallah. Ketika belum bisa bayar, apa solusi yang pertama tadi? Akhaban awfal. Kalau ada orang pinjam uang, dia jatuh temponya belum bisa bayar. Solusi yang pertama apa yang baik tadi, yang bagus? Diapakan orangnya? Pokoknya apanya? Ulangi, perhatikan. Sekarang kalau ada orang pinjam ke antum, paham ya? Temponya misalkan akhir bulan. Akhir bulan dia belum bisa bayar karena belum ada uangnya. Antum apa yang antum lakukan? Didenda? Enggak, tapi pertama itu benar, maksudnya ditunda sampai waktu yang Allah Ta'ala mudahkan, ya enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih bagus lagi, diikhlaskan. Apa maksudnya ya? Dua cara ini ada dalam ayat ini ya. Na'am wa in kana du usratin fa nadiratun ila maisarah. Satu. Wa antasaddaqu khairun lakum. Jika kalian sedekahkan lebih baik untuk kalian. Na'am barakallahu fikum. Ayat yang berikutnya kita tutup. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan berhati-hatilah kalian pada suatu hari yang kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dikumpulkan jadi satu, laki-laki perempuan telanjang tanpa alas kaki, tanpa berkhitan, sendiri-sendiri. Takut enggak kira-kira? Semuanya kita takut, cuman semoga Allah taala menyelamatkan kita semuanya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Nanti dari kiamat manusia dikumpulkan jadi satu. Lelaki sama perempuan, lelaki sama perempuan. Dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan. Dan nanti kalau perempuan sama laki-laki jadi satu, bagaimana kalau saling melihat misalkan? Ini sudah ditanyakan oleh Ummul Mukminin. Aisyah radhiyallahu anha bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau seandainya salah satu di antara kita melihat aurat sebagian yang lainnya?" "Ya Aisyah, wahai Aisyah, innal amra asad min an yanzura nam ba'dhum ila aurati ba'd." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat lagi. Nah, enggak sempat lagi sudah. Paham ya? Enggak sempat lagi melihat sebagiannya beraurat yang lainnya. Semuanya bagaimana caranya selamat. Itu saja sudah. Yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Dah pokoknya bagaimana caranya selamat. Nas'alullaha salamata wal afiyah, Allahul musta'an. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Berhati-hatilah kalian pada suatu hari, nam, yang kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian akan diwafatkan, masing-masing jiwa akan diwafatkan, akan ditunaikan. Nah, barakallahu fikum terhadap apa yang mereka perbuat, wa hum la yuzlamun, mereka tidak zalimi. Maksudnya tuwafa itu akan sempurnakan balasannya sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasan juga baik. Jika amalannya jelek, balasannya juga jelek. Allahul musta'an. Itu ayat yang sudah kita baca barakallahu fikum. Tafsirannya insyaallah taala na'am kita tunda pada pertemuan yang akan datang, karena tafsirannya juga sangat bagus sekali ya, tentunya semakin gamblang semakin jelas ketika ada tafsirannya. Namun dua ayat yang sudah kita baca terakhir ini sudah sangat jelas bagi kita, ternyata kalau ada orang pinjam pada kita, dua solusi tadi upayakan kita miliki. Pertama, ditunda sama waktu Allah Ta'ala mudahkan untuk dia membayar. Kedua, kalau kita misalkan termasuk orang yang punya dan istilahnya lapang dadanya, dimaafkan. Apa maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum, nasallallahu assalamatul afiyah. Ada pun faedah berikutnya insyaallah nanti tak catat sana, antum bisa catat setelah na'am barakallahu fikum kegiatan-kegiatan yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.